بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Khonafidina azzakumullah, telah disebutkan tadi tiga prinsip dari prinsip-prinsip manhaj al-haq, manhaj salaf, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, mendengar dan mentaati penguasa yang muslim walaupun dia zalim, selama tidak memerintahkan pada perkara yang maksiat. Dan yang ketiga ialah mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Ikhwanabidina azakumullah, disebutkan bahwasanya hadhil usul thalathah, tiga prinsip yang utama ini, qad jama'at ma yaqumu bihi dinun nasi wa dunyahum, tiga prinsip ini mengumpulkan perkara-perkara yang bisa menegakkan agama kaum muslimin dan dunia kaum muslimin. Agama kaum muslimin akan tegak dengan prinsip ini. Dunia kaum muslimin juga akan tegak dengan prinsip ini. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mentaati penguasanya, memperingatkan atau mewaspadai bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Apabila salah satunya tidak dipenuhi, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan, kekurangan-kekurangan dengan sebab itu. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah An-Najdi dalam risalahnya Masail Jahiliyah, ketika menyebutkan tiga prinsip di atas, beliau menyatakan lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlal bihadihi thalath au ba'dihah. Tidaklah terjadi kerusakan pada agama kaum muslimin dan dunia mereka, melainkan dengan sebab penyimpangan, dengan penyimpangan dari tiga prinsip tadi atau sebagiannya. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada upaya keikhlasan dalam ibadah kepada Allah, akan rusak agama seseorang. Ketika kaum muslimin itu berani menentang penguasanya, memberontak penguasanya, akan hancur dunia mereka. Dan ketika kaum muslimin tidak mewaspadai bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, maka mereka semua akan terperosok di dalam jurang penyimpangan yang begitu jauh dari siratal mustaqim. Sehingga kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan yang dialami oleh kaum muslimin pada agama mereka, atau kerusakan-kerusakan dunia mereka, disebabkan karena tidak menjalankan tiga prinsip di atas. Sehingga perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu. Adapun terkait dengan ciri-ciri manhajul haq, ciri-ciri manhaj yang benar dalam beragama, yang mana orangnya dikatakan sebagai ahlul haq, orang-orang yang di atas manhaj yang benar, barang siapa yang menyelisihinya maka dinyatakan sebagai ahlul batil, orang-orang yang menyimpang. Ada sangat banyak ciri-ciri. Namun dalam kesempatan kali ini, barakallahu fikum, maka kita bawakan beberapa di antaranya. Di antaranya yang pertama ialah mahallul wala'i wal bara' indahum ittiba'ur rasuli alaihi salatu wassalam. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Nanti akan kita rinci dengan menukil penjelasan para ulama. Tempat al-wala' wal-bara', mencintai seseorang, membenci seseorang di kalangan ahlul haq, ialah ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam, pada prinsip mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yakni mereka mencintai seseorang karena dia mengikuti Rasul. Mereka membenci seseorang karena dia tidak mau mengikuti Rasul. Al-wala' wal-bara'nya karena Allah semata, lillah wa fillah. Al-wala' wal-bara'nya di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka tidak berloyalitas dengan dasar seseorang, orang per orang. Mereka tidak berwala' wal-bara' dengan dasar kelompok atau golongan. Disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau menyatakan terkait dengan orang-orang atau tokoh-tokoh selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan bal kullu ahadin minan nas yukhadhu min qawlihi wa yutrak, bahkan siapapun dari kalangan umat manusia ini selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, yukhadhu min qawlihi wa yutrak, bisa diambil pendapatnya atau ditinggalkan pendapatnya, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam wajib untuk diterima sunnahnya, diterima sabdanya, diterima contoh-contoh amalannya. Belum mengatakan selain itu, ini kaidahnya ikhwan. Faman ja'ala syakhsan minal ashas ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang menjadikan satu orang, satu individu dari individu-individu yang ada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah, barang siapa yang mencintai individu tadi atau yang menyepakati individu tadi, maka diyakini termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Wa man khalafahu kana min ahli al-bid'i wal furqah, dan barang siapa yang menyelisihi individu tadi, orang tadi, maka diyakini sebagai ahlu al-bid'ah wal furqah. Belum mengatakan kana min ahli al-bid'i wal dalali wat tafarruq, maka orang-orang tadi termasuk dari kalangan ahlul bid'ah, termasuk orang-orang yang sesat, termasuk orang-orang yang membuat perpecahan. Ini pernyataannya beliau. Seseorang yang al-wala' wal-bara'nya itu dibangun di atas satu orang. Yang mencintai orang ini ahlus sunnah, yang membencinya hizbi ahlul bid'ah. Ini orang adalah sahibu hawa, termasuk ahlul bid'ah, termasuk ahlul dalal. Barakallahu fiik. Selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Misal, seseorang menjadikan al-wala' wal-bara'nya, cinta dan bencinya di atas al-Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu membangun prinsip barang siapa yang mencintai al-Imam Syafi'i ahlu sunnah, barang siapa yang menyelisihinya maka ahlul bid'ah. Sendika dawuh dengan semua ucapan Syafi'i rahimahullah. Semua yang diucapkan, yang disampaikan al-Imam Syafi'i rahimahullah benar semua, enggak ada yang salah. Yang mencintainya ahlu sunnah, yang menyelisihinya ahlul bid'ah. Ini penyimpangan. Prinsip ini orang menyimpang. Orang ini dikatakan sebagai pelaku bid'ah, orang yang sesat. dikarenakan cinta dan bencinya dibangun di atas orang yang namanya Syafi'i rahimah. Padahal Imam Syafi'i ya ikhwan, imam besar pada masanya. Barakallahu fikum. Naam. Atau di zaman sekarang ini misalkan, seseorang yang membangun al-wala' wal-bara'nya misalkan pada Asy-Syaikh bin Baz, meyakini bahwasanya semua ucapan Syekh bin Baz benar, gak ada salahnya. Yang mencintainya, yang menyepakatinya ahlu sunnah, yang menyelisihinya ahli bid'ah. Ini orang mubtadi ini. Ini orang yang sesat dengan pemahaman semacam ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia membangun al-wala' wal-bara'nya bukan di atas Rasulullah SAW. Padahal Syekh bin Baz rahimahullah. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang membangun al-wala' wal-baroknya itu di atas dasar saya misalkan. Saya ini siapa ya Pak? Misal ada orang yang mengatakan barang siapa yang mencintai Ustadz Afif al-Sunnah, yang menyelisihi dia mubtadi hizbi. Semua ucapan beliau benar. Ini penyimpangan. Orang tadi yang membangun al-wala' wal-baroknya dengan saya, itu orang yang menyimpang, orang yang sesat. Barakallahu fikum. Apalagi kemudian dia menggantungkan al-wala' wal-baroknya di atas orang yang menyimpang. Imam Samudra misalkan. Gembong Khawarij yang telah dieksekusi mati oleh pemerintah kita. Ada orang yang membangun al-wala' wal-baroknya di atas Imam Samudra. Barang siapa yang menyepakati dia, mencintai dia, ahlul haq, ahlul sunnah. Yang menyelisih dia hizbi mubtadi, tambah parah lagi. Membangun al-wala' wal-bara' di atas Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, imam yang besar saja dikatakan penyimpangan, apalagi membangun al-wala' wal-bara'nya di atas orang yang menyimpang semacam Imam Samudra ini, tambah menyimpang lagi. Bagaimana yang kita sebutkan sebelumnya ya Pak, termasuk orang yang bodoh. Orangnya Rabi barakallahu. Nama ikhwan. Beliau mengatakan ahlul hadithi wa sunnah, masih perkataan Syekhul Islam rahimahullah, ahlul hadithi wa sunnah laisa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadith, ahlul sunnah, ahlul haq, mereka tidak memiliki pengikut yang mana mereka fanatik kepadanya kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hanya Rasul saja. Bukan Ahmad, bukan Syafi'i, bukan Malik, bukan Abu Hanifah, bukan Thauri, bukan Auza'i, bukan bin Baz, bukan Al-Albani, bukan Mukbil, bukan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama zaman sekarang ini yang telah wafat atau yang masih hidup. Apalagi yang ulama bukan, syekh bukan, alim bukan, imam bukan. Tidak ada itu semua. Mereka hanya memiliki satu orang yang mereka fanatik kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini adalah prinsip mereka, ciri-ciri mereka yang pertama. Fanatiknya, cinta dan bencinya, al-wala' wal-baroknya di atas sunnah. Fanatiknya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam semata. Ini prinsip. Menyelisih ini termasuk orang yang menyimpang. Maka barang siapa yang fanatik kepada orang tertentu selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyimpang. Dia bukan ahlul haq. Barang siapa yang fanatiknya kepada pemahaman tertentu selain sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyimpang. Dia bukan ahlul haq. Barang siapa yang fanatiknya kepada kelompok tertentu, golongan tertentu selain para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka dia menyimpang, orang yang sesat bukan ahlul haq. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua ialah bahwasanya syiaruhum al-ittiba', syiar mereka, syiarnya ahlul haq, ahlus sunnah, ialah al-ittiba, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka ucapkan. Yang dikerjakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka kerjakan. Yang disetujui Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka setujui. Yang ditinggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka tinggalkan. Itu ittiba. Barakallahu fiik. Semua prinsip agamanya dibangun di atas ittiba. Akidahnya mencontoh Rasul, ibadahnya mencontoh Rasul, dakwahnya mencontoh Rasul, akhlaknya, adabnya mencontoh Rasul, muamalahnya mencontoh Rasul. Semua kehidupan dia sehari-harinya, syiar mereka dalam mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Intisar li Ahlil Hadith, beliau menjelaskan dengan tegas dan jelas, beliau menyatakan syiaru ahli sunnah, syiaru ahli sunnah ittiba'uhum lissalafis salih wa tarkuhum kullu ma huwa mubtada'un muhdats. Syiarnya ahlus sunnah, syiarnya orang-orang yang di atas kebenaran, mereka mengikuti salaf yang saleh, generasi pertama umat ini yang saleh, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah dan yang muhdats, yang baru pada agama ini. Ini syiarnya ahlul haq, ahlus sunnah, barakallahu. Dari sini khonafatina azakumullah, ahlul haq, ahlus sunnah, mereka tidak memiliki tanzim, tidak memiliki tanzim tertentu, gerakan sekte tertentu dengan ADART-nya. Mereka tidak memiliki rais, pemimpin, tidak memiliki yang namanya mursyid, pembina, tidak memiliki yang namanya matbu' yang diikuti kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pemimpin mereka Rasulullah alaihi salatu wassalam, pembina mereka Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang diikuti sama mereka Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka tidak memiliki gerakan-gerakan rahasia bawah tanah, tanzim sirri, tidak ada. Mereka tidak memiliki yang namanya bai'at-bai'at di dalam. Tidak memiliki yang namanya liqa'at khafiyah, pertemuan-pertemuan rahasia, rapat-rapat rahasia, tidak ada. Tidak pula mereka memiliki yang namanya tartibun batini, aturan-aturan batin, tartib-tartib batin, tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang mereka sembunyikan dari kaum muslimin, dari penguasa kaum muslimin. Mereka tidak memiliki yang namanya sayap-sayap, sayap kanan, sayap kiri, sayap depan, sayap belakang. Tidak memiliki yang namanya garis depan, garis belakang, garis samping, garis. Tidak ada. Yang ada pada mereka hanya satu. Mereka bersama dengan penguasa kaum muslimin, bersama dengan masyarakat kaum muslimin, beragama bersama dengan kaum muslimin dengan dasar yang jelas Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, dengan pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Syiar mereka hanya satu, sunnah, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Akidah mereka tidak ada yang aneh, sesuai dengan contoh Rasul. Ibadah mereka sama dengan Rasulullah. Akhlak mereka, adab mereka, semuanya sama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Inilah mereka yang fanatina azakumullah, syiarnya adalah al-ittiba. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang fanatina azakumullah yang di dalam dakwahnya itu ada sebuah tanzim yang berisikan ada ketua, ada wakil, ada bawahan-bawahan, ada sayap-sayap dan segala macamnya, ketahuilah itu merupakan ciri-cirinya ahlul batil, bukan ahlul haq. Nah, yang memiliki sayap kanan, sayap kiri, ini semuanya ciri-ciri ahlul batil. Yang memiliki baiat, baiat kepada tokoh-tokoh mereka masing-masing, ini merupakan ciri-ciri ahlul batil. Yang memiliki gerakan-gerakan rahasia bawah tanah yang tidak diketahui oleh penguasa muslimin atau umumnya kaum muslimin, ini ciri-cirinya ahlul batil. Barakallahu fikum. Ini yang antum harus camkan baik-baik. Ciri-cirinya ahlul haq adalah ittiba'. Syiar mereka adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ada orang yang kemudian tidak membaur dengan kaum muslimin. Bikin kajiannya, taklimnya sembunyi-sembunyi di rumah fulan. Masuk rumahnya juga tidak bareng-bareng, satu-satu. Masuk rumahnya lihat orangnya sepi, kosong, enggak ada yang lihat, masuk satu. Masuk lagi, tutup pintunya, cepat. Bikin kajian-kajian rahasia, pertemuan-pertemuan rahasia dan segala macamnya. Padahal mereka bukan pemerintah, bukan penguasa, bukan Pak Lurah, bukan Pak RW, bukan Pak RT dan segala macamnya. Masyarakat biasa. Hati-hati, Pak. Ini ciri-ciri penyimpangan pada mereka-mereka itu. Orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, memilih berjamaah di rumah mereka masing-masing, padahal mereka laki-laki bukan perempuan. Tidak ada uzur yang syar'i di masjidnya kaum muslimin tadi. Ini merupakan ciri-ciri penyimpangan ini. Ini semuanya harus diwaspada. Barakallahu fikum. Ciri-ciri yang lain barakallahu fikum ialah bahwasanya ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, yastaghiluna bi iqamati ad-din bi talabil ilm syar'i wa tatbiqih. Mereka sibuk untuk melaksanakan agama ini. Sibuk untuk melaksanakan agama ini dengan cara mereka menimba ilmu agama ini, mempelajari ilmu agama ini dari sumber aslinya Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaf, lalu mereka mengamalkannya. Kesibukan mereka itu belajar agama, amalkan. Belajar ilmu, amalkan. Belajar ilmu, amalkan. Ada kekuatan dan kemampuan, dakwahkan kepada orang lain. Gak neko-neko. Tidak ada niatan apapun, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Sibuk dengan yang namanya talabul ilmi syar'i. Mereka belajar ilmu bukan dari siapa-siapa. Mereka belajar ilmu dari kitabullah, dari sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Belajar ilmu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelah mereka, dari kalangan para ulama-ulama kaum muslimin. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyatakan, disebutkan dalam majmu'ul fatawa, beliau mengatakan, al-ilmul masyru' wal-nusukul masyru' ma'khudhun an ashabi Rasulullah SAW. Ilmu yang disyariatkan, ibadah, amal yang disyariatkan, itu yang diambil dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, al-ilmu maka al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabat. Yang namanya al-ilmu, apa yang difirmankan oleh Allah azza wajalla, apa yang disabdakan Rasul alaihi salatu wassalam, dan apa yang dinyatakan, dijelaskan oleh para sahabat. Beliau juga mengatakan al-ilmu makana fihi haddatsana wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Yang namanya ilmu yang ada padanya kata-kata haddatsana akhbarana, yakni ilmu yang diambil langsung dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, selain itu merupakan ilmu waswas syaitan. Itu ucapannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah juga menyatakan al-ilmu ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama kana ghaira dzalika falaysa bi'ilm. Ilmu itu apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, yang selain itu bukan yang namanya ilmu. Selain itu bukan namanya ilmu. Khulasanya kaum muslimin fanatina azakumullah, ahlul haq mereka mengkaji, mempelajari ilmu syar'i dari sumbernya langsung Al-Qur'an, Al-Hadis dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, lalu mereka mengamalkannya. Dan mereka mengajarkan ilmu kepada umat, ilmu yang tadi. Mengajarkan kepada umat ilmu tentang Al-Qur'an, tentang hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan dengan penjelasan para sahabat dan para ulama-nya. Mengajak para mad'unya, mengajak murid-muridnya, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa kembali mengkaji, mempelajari sumber aslinya. Tidak kemudian mengajari mad'unya untuk semata-mata mengambil pendapatnya dia pribadi. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya ahlul haq mereka memuliakan, menghormati ulama'nya, ulama-ulama yang di atas sunnah, apalagi termasuk kibarul ulama, ulama-ulama kibar yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Memuliakan mereka, menghormati mereka, menyanjung mereka, mencintai mereka, dan tidak mencela mereka. Barang siapa yang mencela para ulama sunnah, itu merupakan ciri-ciri penyimpangan seseorang. Dan yang kedua menunjukkan ifanatina azakumullah bahwasanya ahlu sunnati ahlul haq la yakhuduna fitini fi'ukulihim. Mereka tidak pernah berbicara tentang agama dengan akal mereka pribadi. Tidak pernah berbicara tentang masalah agama dengan pendapat mereka pribadi. Selalu dengan dasar dalil. Bicara masalah agama A, ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulamanya. Ketika tidak ada keterangan dalil, mereka diam. Tidak akan berani berbicara sedikit pun tentang agama ini dengan tanpa ilmu. Barakallahu fiik. Ini ahlul haq. Al-Imam Abu Mubaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala menyatakan, wa amma ahlul haq, adapun ahlul haq orang-orang yang benar, faja'alul kitab was sunnata imamahum, mereka menjadikan Quran dan sunnah sebagai imam mereka, wa talabud dina min qibalihima, mereka menuntut mencari agama dari Quran dan sunnah, wa ma waqa'a min ma'qulihim wa khawatirihim arabuhu 'alal kitabi was sunnah, sementara yang terbetik, sementara yang berkelebat di akal-akal mereka, mereka selalu paparkan terlebih dahulu dengan Quran dan sunnah. Ketika mendapati sesuai dengan Quran dan sunnah, mereka terima dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata mereka mendapati menyelisihi Quran dan sunnah, maka mereka tinggalkan pendapat mereka, tinggalkan akal-akal mereka, dan menerima Al-Kitab As-Sunnah dengan lapang dada, dan mereka menuduh kekurangan itu ada pada diri mereka masing-masing. Ini Ahlus Sunnah. Sedikit pun tidak pernah bicara agama dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, dengan akal. Yang ketiga, dari sini pula barakallahu fikum, Ahlul Haq itu biasa mendidik kaum muslimin, mendidik murid-muridnya, mendidik madu'u-madu'unya di dalam mengkaji ilmu agama, itu mendidik mereka untuk kembali kepada sumber aslinya, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak pernah mendidik murid-muridnya untuk hanya ikut dia saja, belajar sama dia saja, hanya dia gurunya satu-satunya. Tidak. Bukan mengikat mad'unya muslimin dengan orang, dengan individu, tapi mereka mengikat kaum muslimin dengan bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ini harus sunnah. Maka para siapa kaum muslimin rahimakumullah yang berbicara tentang agama dengan akalnya semata, dengan ra'yunya semata, maka dia bukan orang yang benar, dia bukan ahlul haq, dia orang yang menyimpang ahlul batil. Barang siapa pula yang mendidik kaum muslimin untuk ta'assub, fanatik kepada pendapatnya dia sendiri, mendidik kaum muslimin hanya tahu dia saja, satu orang saja, satu guru saja, tidak pernah mendidik mereka untuk kembali kepada Al-Kitab Sunnah, maka dia bukan ahlul haq, kita ahlul batil, orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum, menyelisihi prinsip-prinsip dan ciri-ciri ahlul haq yang di atas Al-Kitab Was-Sunnah. Yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, ini sudah ngos-ngosan ya, Fanya. Ciri-ciri pula, ciri-cirinya as-salafiyah, ciri-cirinya ahlus sunnah, ciri-ciri orang-orang yang dikatakan ahlul haq, itu yang paling menonjol ialah pada kecondongan hatinya di dalam persahabatan. Namanya ulfah. Kecondongan hati di dalam muamalah dan persahabatan. Seseorang yang ahlul haq, yang di atas sunnah Rasulullah SAW, dia akan memilah dan memilih sahabat karibnya. Tidak akan sembarangan memilih teman karib. Karena Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, dan dia sahih. Kata Rasulullah SAW, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah kamu bersahabat karib kecuali dengan orang yang beriman. Mukmin, sahabat karib kamu adalah mukmin, orang yang saleh, bukan orang yang fasik, bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang ahli syubhat atau ahli fitnah yang lain. Mukmin. Juga Rasul mengatakan dalam sabda yang lainnya, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Persahabatan itu lambang kecondongan. Kalau dia persahabatannya dengan orang-orang fasik, ahli maksiat, pertanda kecondongannya pada maksiat, senang berbuat maksiat, berbuat mungkar. Kalau persahabatan dia dengan orang-orang yang punya pemahaman sesat, punya pemahaman yang menyimpang, maka kecondongan dia kepada pemahaman tadi. Dia persahabatan, persahabat karibnya dengan orang-orang yang punya pemahaman khawarij, pemberontak penguasa, yang punya pemahaman ISIS, ya kurang lebih dia juga ngisis. Kalau dia persahabatan karibnya dengan orang-orang yang berbau syiah, rafidah, ya kurang lebih ya, syiah, rafidah. Tergantung penyimpangannya masing-masing. Kalau persahabatan dia itu dengan orang-orang yang menyimpang, maka pertanda kecondongan dia kepada orang yang menyimpang. Dan agama dia akan rusak kalau bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Tapi kalau dia persahabatannya dengan orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang di atas sunnah Rasulullah SAW, pertanda ini orang yang hak, yang mencintai sunnah Rasulullah SAW. Itu persahabatan. Ulfah, kecondongan hatinya. Kemana dia condong hatinya ini? Kepada siapa? Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sabdanya, Al-arwahu junudun wujannadah. Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya arwah, ruh itu satu kesatuan pasukan yang berkumpul, yang mengikuti. Yang saling mengenal akan menyatu. Yang tidak saling mengenal akan berpisah. Itu arwah. Itu namanya ulfah. Kalau ini orang jelek, ini orang jelek, maka akan dengan mudah terbongkar kejelekannya. Dengan dia condongnya kepada orang-orang jelek. Tidak mungkin dibohong. Kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, akan mudah diketahui kesolehan dia ketika dia condongnya kepada orang-orang soleh. Sampai diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka menyatakan kalau seandainya di masjid ini, kalau seandainya di masjid ini ada 100 orang munafik, kalau seandainya di masjid itu ada 100 orang munafik kecuali satu yang beriman, lalu ada seorang mukmin, orang yang beriman masuk masjid itu, maka dia akan cari-cari yang seiman dengan dia. Begitu ketemu, langsung mendekat ke sana, klop dengan dia seolah-olah sahabat karib, padahal belum pernah kenal sebelumnya. Masuk masjid, oh ini orangnya gak ada yang beres ini. Wajah-wajahnya wajah-wajah bukan di atas sunnah. Loh, satu orang itu langsung mendekat ke sana. Plek. Sebaliknya kata mereka, kalau seandainya di masjid ini ada 100 orang mukmin, semuanya mukmin kecuali satu munafik, lalu ada seorang munafik masuk ke dalam masjid tadi, lu malu-malu dia, ini masya Allah ini orang-orang soleh semua ini, lihat gaya dia, wah jadi malu saya masuk sini. Loh, ada satu orang itu sama, langsung dia set, akan datang kepada orang tadi yang sama dengan dia, klop langsung dia. Itu namanya ulfah, kecondongan hati, tidak mungkin bisa dibohongi. Terkait dengan masalah keagamaan, terkait dengan masalah prinsip agama, kalau orang itu adalah seseorang yang ahlul haq, ahlus sunnah salafi, dimanapun dia berada, singgah dimanapun dia berada, dia pasti akan mencari yang sama dengan dia. Datang ke kota Sidrap ini, kepanjangan dari Sin Al-Muhim gitu. Susah sekali melafalkannya. Sidrap. Cari dia. Mana ini? Masuk masjid ini. Mana ini Ahlul Haq ini? Masjid yang berikutnya ini. Mana Ahlul Haq ini? Tidak ketemu. Masjid kok kayaknya mirip-mirip ya. Hah? Tapi kok ada yang aneh ini? Tanya. Dari mana? Oh habis jauh lah. Oh bukan. Cari yang lagi, yang lainnya lagi. Hah? Barakallahu fikum. Mana ini Ahlul Haq berikutnya ini? Mirip-mirip. Tapi kok lain-lain dikit di pakaiannya ini. Nah, suka-suka pakai rompi-rompi nih. Nah, tanya. Dari mana sih? Rupanya dia pengagum berat Imam Samudra. Oh, bukan kayaknya ini. Nah, lari lagi terus begitu. Sampai ketemu. Begitu dia ketemu dengan seseorang yang betul-betul sama-sama di atas sunnah, langsung klop. Merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah, saya sudah keliling-keliling kota Sidrap baru ketemu antum. Insyaallah. Antum di mana ya? Saya di sini. Antum sama siapa? Sama Ustaz Bulan. Alhamdulillah. Langsung akrab. Itu namanya ulfah. Namanya ulfah, kecondongan hati. Kalau dia orang yang enggak beres, ada penyimpangan pada manhajnya, penyimpangan pada akidahnya, pasti ada yang enggak beres pada ulfahnya. Mengaku dirinya ahlus sunnah, mengaku dirinya sebagai orang-orang yang di atas sunnah, ahlul haq, salaf. Tapi bisa dia kemudian bergabung dengan orang-orang yang menyimpang, yang suka mencaci maki, mencela penguasa, selfie bareng. Tahu selfie ya? Tahu selfie tidak? Oh, anak Fikir itu tidak ngerti ya. Masya Allah. Foto bareng. Ini orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah ahlul haq, yang ini sebagai orang yang dikenal sebagai orang yang mencela penguasa. Mau saya sebutkan kelompoknya? Hah? Mau saya bawakan nama kelompoknya? Gak apa-apa. Hah? Kumpul bareng, foto bareng dengan tokoh Hizbut Tahrir. Ini termasuk kelompok yang suka mencela penguasa, yang berupaya untuk mendirikan daulah Islamiyah di bawah NKRI. Ini ciri-ciri penyimpangan mereka, para kelompok. Hah? Foto bareng tokoh yang mengatakan dirinya ahlul haq, ahlus sunnah, bisa foto bareng dengan tokoh HTI. Dikasih tulisan indahnya persaudaraan. Hah? Ini orang aneh atau orang yang benar ya, Pak? Hah? Ini orang enggak beres. Kalau seandainya kamu adalah seorang ahlus sunnah, ahlul haq yang betul-betul di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak mungkin antum dengan bangga foto bareng dengan mereka semacam ini yang dikenal mencela penguasa. Tidak mungkin. Yang tahu orangnya? Siapa yang mengaku sebagai ahlus sunnah tadi? Tidak usah. Hah? Ya, ambil. Barakallahu fikum. Hah? Demikian seterusnya. Yang namanya ahlul haq itu selalu bersama dengan ahlul haq. Ahlul batil itu pasti condongnya kepada ahlul batil. Sunni dengan sunni, hizbi dengan hizbi, mubtadi dengan mubtadi, ahlul haq dengan ahlul haq. Ketika terjadi ahlus sunnah, ahlul haq bisa condong kepada ahlul batil, itu ada kemunafikan, penyimpangan dalam dirinya ahlus sunnah. Itu pernyataannya Fudhul Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. La yumalik sahibu sunnah ma'a sahibil bid'ah illa min nifaq. Itu karena kemunafikan yang ada pada orang yang mengaku sunnah tadi. Penyimpangan-penyimpangan prinsip yang ada pada pengaku sunnah. Dari sini kita harus ekstra hati-hati. Waspada. Kecondongan kita ini kemana? Kalau ternyata kecondongan hati kita kepada orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah, ahlus sunnah, alhamdulillah, masih lurus. Tapi kalau kecondongan hati kita kepada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang ditahzir oleh para ulama, wah, hatinya antum lagi hang, itu lagi error. Penyimpangan-penyimpangan mulai merasuki pemahaman anda. Segera tobat. Segera balik, segera kamu luruskan, segera kamu jauhkan diri kamu dari orang-orang yang semata. Itu bukan semata-mata kita condong pada orang lain. Di sisi yang lain katanya para ulama kita, juga harus kita waspadai. Siapa orang-orang yang senang sama kita? Siapa orang-orang yang condong kepada kita? Kita itu disukai sama siapa? Kalau ternyata kita disukai sama para pembunuh-pembunuh, para penjegal-penjegal manusia, wah bahaya. Antum disukai oleh para pembunuh berdarah dingin. Ada yang tidak beres pada antumnya ini. Ternyata antum disukai oleh para preman-preman pengganggu masyarakat itu. Wah, hati-hati kamu. Kamu enggak preman, tapi kok mereka senangnya sama kamu. Hati-hati. Ada apa dengan dirimu cintai sama mereka ini? Saraklah. Kok ada orang-orang yang begitu menyimpang pemahamannya, sesat pemahamannya, kok senang sama kamu? Datang ke rumah kamu, ziarah kepada kamu, mengajak ta'awun dakwah dengan kamu, ngundang kamu ke tempatnya, dan segala macamnya. Dicurigai. Ada yang enggak beres pada prinsip kamu. Tidak mungkin ahlul batil, ahlul maksiat, ahli dosa bisa condong kepada orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Itu tidak mungkin. Kalau terjadi, berarti pada diri kamu itu ada yang error. Ketakwaan kamu ada yang error. Sunnah kamu ada yang error. pemahaman kamu ada yang hang, ada yang error, segera kamu perbaiki. Hati-hati. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma ta'arafa minha talaf. Jangan bangga kamu diundang orang ke Belanda. Hah? Masya Allah, Ustaz Fulan diundang di ke Belanda, coba taklim ke Belanda. Wah, bayangannya wah, luar biasa. Nah, bukan ke Sitra Piyahi, Indonesia itu lokal. Diundang ke Belanda. Wih, luar negeri. Maksudnya TKI-TKI yang di Belanda. Nah, orang Belandanya kafir. Barakallahu fiikum. TKI-TKI di Belanda. Jangan langsung bangga. Tengok dulu siapa mereka yang undang kamu ini. Kalau ternyata mereka adalah orang-orang yang di atas sunnah, ahlul haq di sana, masya Allah, alhamdulillah. Berangkat. Bukan keutamaan kok bangga sama Belanda itu. Negara kafir kok dibangga-banggakan. Mending si Islam. Nah, Muslim ini. Ternyata yang mengundang dia itu orang-orang yang tidak beres pemahamannya. Ada pemahaman jil, liberal. Ada pemahaman pluralisme. Ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang lainnya. Nah, ada masalah yang penting. Belanda. Kan bisa menaikkan pamor saya sebagai ustaz. Kalau semata-mata dipanggil dikit-dikit saja itu masih kelas ecek-ecek. Belanda. Buah. Naik, ingat. Berangkat sana ke Belanda. Allahul musta'an, tapi yang mengundangnya orang-orang yang menyimpang. Itu tandanya kamunya ini yang menyimpang. Jangan merasa bangga diundang ke Jepang itu. Jepang itu negara kafir. Hah? Negara kafir. Apalagi yang mengundangnya adalah orang-orang yang tidak beres, tidak dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, bukan sebagai ahlu sunnah yang dikenal selama ini, orang-orang yang tidak beres. Jangan bangga kamu datang ke sana. Mestinya kamu tuh curiga dengan diri kamu sendiri. Kok bisa ya orang-orang yang menyimpang undang saya ini? Jangan-jangan saya yang menyimpang ini? Iya, kamu tuh menyimpang. Barakallahu. Jangan bangga. Undangan ke Jepang. Barakallahu fiikum. Sebarkan kemana-mana. Daurah sekian hari di Jepang. Menaikkan martabat. Itu menjadikan martabat kamu. Jangan bangga dengan itu. Lihat siapa yang mengundang kamu. Siapa yang mencintai kamu. Barakallahu fiikum. Hakata. Itu namanya apa ya, Pak? Ulfah. Itu namanya ulfah. Inilah yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Barakallahu fiikum. Nah, kalau antum diundang ke Saudi gitu. Nah, itu lumayan. Nah, negaranya kaum muslimin. Antum bisa sekalian umroh segala macam ya, ibadah. Terus tengok dulu siapa yang ngundang. Di sana yang namanya TKI-TKI itu macam-macam. TKI-TKI yang punya pemahaman sama kayak ISIS ya banyak di sana. Banyak. TKI-TKI yang punya pemahaman kayak Imam Samudra banyak di sana. Bakal linknya lebih besar, paling banyak. Jangan langsung bangga. Saudi rek. Ya boleh. Bayangannya bisa umroh nih. Cekat dulu. Ternyata yang undang antum ini link-linknya Imam Samudra. Ada yang nggak beres pada antum. Kok bisa anak buahnya Imam Samudra ngundang antum? Berarti ada yang tidak beres pada pemahaman kamu. Kok ada orang-orang khawarij, orang-orang teroris mengundang kamu. Jangan-jangan kamu juga punya pemahaman teroris. Hati-hati. Itu namanya ulfah. Sehingga harus terus kita cek. Terus kita waspadai diri kita masing-masing. Kecondongannya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Jam 1:30 ya, kan? Masih banyak sesungguhnya ciri-ciri yang lain dan prinsip-prinsip yang lain. Semuanya kembali kepada satu prinsip yang disepakati oleh semua para ulama dalam beragama. Kita harus kembali kepada bimbingan Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, bukan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan pendapat kita semata, bukan dengan pendapat tokoh, bukan dengan pendapat ustaz atau dai atau yang lain-lainnya, atau dengan apapun, tidak. Kita hanya beragama dengan bimbingan Quran, Sunnah Rasulullah alaihissalam dengan pemahaman para sahabat, dan kita mengkaji dan mempelajarinya dengan bimbingan para ulama kita yang ma'ruf di atas sunnah Rasulullah alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan selebihnya khabar. Saya kasih waktu tidak banyak-banyak untuk pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada yang bertanya. Di antara ikhwah masih ada yang bergaul dengan orang yang sudah ditahdir dengan alasan masih ingin menasihatinya dan masih berharap agar orang tersebut bisa kembali. Apakah dibenarkan? Ini ikhwan ada batasnya. Terutama untuk orang-orang yang memang nampak pada dia kebaikan, atau nampak dia tidak tahu permasalahan, atau dia tertipu dengan kawan-kawannya yang menyimpangnya. Atau nasihati. Dan yang namanya nasihat itu ada batasnya. Nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, sebaik mungkin, sebagus mungkin, dengan al-haq. Sampaikan al-haq, keterangan-keterangan para ulama, fatwa ulama, dan segala macam terkait dengan penyimpangan-penyimpangan mereka. Antum akan tahu setelah itu. Orang yang kamu nasihati ini batu atau manusia? Kalau dia adalah batu, antum kasih sekumpuk fatwa ulama, batu ya batu, tidak bakal didengarkan, tidak bakal dikubris, tetap dengan penyimpangannya. Langsung kamu tinggalkan. Tidak usah lama-lama ya. Ini orang tidak beres. Batu ya. Sudah, kamu tinggalkan. Jangan sibuk dengan dia. Atau dia manusia, mendengarkan, menasihati, menerima. Jazakallahu khair ya akhi, masya Allah. Senang dia. Teruskan. Sampai jelas. Menerima atau kau menentang. Menerima, alhamdulillah. Menentang, tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wara. Paham ya? Tapi kalau yang dimaukan adalah apa namanya? Masih bergaul dengan mereka, senyum-senyum dengan mereka, bisnis sama mereka, majelis sama mereka, enggak ada nasihat. Nah, ini enggak beres. Orang yang ini enggak beres. Menunjukkan kecondongan dia kepada mereka, barakallahu. Masya Allah. Ini pertanyaan langsung tentang fulan wa alan. Ini apa? Dijawab kah? Hah? Orang langsung ya? Iya ini. Di daerah di Sulawesi Selatan ini banyak orang yang mencela dan menjatuhkan ustaz dengan tuduhan yang tidak benar atau fitnah. Bagaimana nasihat? Ustaz siapa ini? Saya maksudnya. Nuduh saya enggak benar begitu. Atau yang anak enggak paham ya, Pak. Kalau saya yang dimaksud, banyak yang mencela saya, menjatuhkan saya dan segala macamnya, enggak ada masalah. Tidak akan membahayakan saya sedikit pun. Kenal juga tidak. Harakallah itu. Harakallah. Hatta mereka teriak-teriak sampai tenggorokannya rusak. SMS sampai jebol HP-nya, tidak akan membahayakan saya. Itu kalau saya dimaksud. Harakallah. Iya. Nah. Tapi kalau ustaz yang lainnya, enggak tahu siapa dia dimaksud. Perjelas dulu baru saya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Ciri-cirinya mudah ya, Pak. Ketika seseorang itu dikritik, disebutkan penyimpangan-penyimpangan dan kesalahannya, kemudian keadaan dia tetap lurus, masih di atas al-haq, di atas sunnah, tidak sedikit pun terpengaruh, pertanda kritikannya yang gak beres. Paham ya? Gak membahayakan. Tapi ketika kemudian sekali dikritik, dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, ambruk, runtuh, Gelisah, resah dan segala macamnya. Tandanya enggak beres itu yang dikritik. Barakallahu fiik. Naam ikhwan, para ulama'una, para masyaikhna, terlalu banyak orang-orang yang membantah mereka, menjatuhkan mereka dan segala macam. Mereka masih ulama, tetap kokoh kayak gunung menjulang tinggi, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Iya. Ketika ada seseorang yang dulu dikatakan alim, dikatakan syekh, segala macam, dikritik, dijelaskan penyimpangannya, langsung runtuh. Nah, berarti ini memang orang enggak beres. Barakallah. Mau contoh? Mau contoh enggak? Mau contoh? Contoh yang paling gampang bagi antum-antum sekarang ini ya, orang-orang yang di Yaman. Yang dulu dikatakan sebagai masyaikhul Yaman, ulama ul Yaman. Begitu para ulama kita berbicara terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, langsung runtuh semua mereka yang ada ini. Semakin lama semakin terkuak penyimpangannya, semakin terbongkar kesesatannya, semakin kelihatan borok-borok yang menyimpang tadi. Barakallahu fiik. Di Yaman, ketika semua masyarakat Yaman bersama, masyarakat Yaman yang bagus, bersama dengan para ulama-ulama kibar, mereka berjihad melawan kekuatan musyrikin, majusi, rafidah, khusiyah. Mereka-mereka ini penggembosnya. Semakin kelihatan. Berarti kritikan para ulama itu benar, merekanya ini yang tidak beres. Gelundung. Katanya orang Jawa itu gelundung langsung ya, terkapar. Nah, jangan banyak-banyak ini. Ya. Contohnya jangan banyak-banyak. Bila kita memiliki saudara kandung yang berpemahaman sururi, bolehkah kita menerima pemberian atau hadiah darinya? Itu dilihat ya, kawan. Kalau pemberian tadi ada unsur fitnah di situ, jangan kamu terima. Entah dengan itu antum lembek akhirnya dalam bersikap kepadanya, dengan hadiah itu antum tidak bisa berbicara, menyampaikan penyimpangan-penyimpangan, jangan kamu terima. Tapi kalau semata-mata pemberian dikarenakan saudara, hanya semata-mata kekerabatan semata, labas, enggak ada fitnah padanya. Tapi tetap walaupun antum dikasih hadiah sama dia, kamu sampaikan, saudaraku ini sururi. Antum harus tegas mauqifnya. Bedakan antara kekerabatan biasa dengan mauqif syar'i. Paham tuh? Nanti kamu lihat masih ngasih hadiah enggak? Anak yakin? Anak yakin? Enggak bakal ngasih hadiah. Tak kasih hadiah berkali-kali. Saya terus dihantam sama dia. Bukan dihantam, dijelaskan keadaannya. Bolehkah kita mengunjunginya? Ini pun juga demikian. Terkait dengan maslahat. Kalau mengandung maslahat yang tidak mengandung mabarat atau fitnah di belakangnya, enggak ada masalah. Semata-mata mengunjungi dia terkait dengan masalah kekerabatan, itu pun juga tidak ada walak yang nampak, tidak ada yang namanya mubasatah, mumazahah, tidak ada senyum-senyum, tidak ada ketawa-ketawa. Pas ketemu selesai sudah. Nah, bas, selama tidak ada kemaudharatan di dalamnya, barakallahu. Tetap mauqif harus dipertegas terkait dengan yang semacam ini, barakallahu. Nah, terkait dengan orang lain, orang lain yang melihat kondisi tadi, si fulan kok datang ya kepada gembong sururi itu jangan langsung antum bersikap atau bertindak. Antum harus ta'ani dulu, tasabbuh dulu. Si fulannya saya tahunya saya seorang sunni, seorang salafi, ahlul haq. kok bisa ya dia mengunjungi gembong sururi kayak gitu. Jangan langsung kamu sikat. Jangan langsung, wah fulan tidak beres. Saya lihat dia kemarin main ke tempatnya sururi. Tidak begitu alusunna ya akhi. Dikarenakan dia ma'ruf dengan salafiyah. Cek dulu, kenapa? Cari tahu, siapa itu? Oh, ternyata bapak dhewe. Ya gimana lagi yang namanya anak yang mengunjungi bapak. Terkait dengan semata-mata berbakti kepada orang tua sebagai orang tua. Sururi-sururi, dia benci dengan sururiahnya. Terang-terangan bapakku sururi. Jangan langsung atuh sikapi barulah. Cek dulu, ketika betul-betul memang datang ke sana dikarenakan kemauan dia, dikarenakan memang manhajnya yang mulai lembek, baru antum nasihati, bukan langsung dihantam. Nasihati, kamu tekun, takillah ya akhi. Itu ma'ruf, gembong sururi itu, jangan ke dia. Membangkang, menentang, menolak, ya sudah, ma'assalamah, afwan. Tinggal, terangkan keadaan dia tadi. Barakallahu fikum. Sehingga anda langsung main sikat barakallahu. Di Sidrap ini banyak ikhwan yang masih ta'assub dengan Dzulqarnain. Loh, dibahas tadi sudah. Antum taruh di mana akalnya antum ini? Siapa Dzulqarnain? Syekh bin Baz bukan, Syekh Albani bukan, Syekh Mukbil bukan, Imam Syafi'i bukan, Imam Ahmad bukan. Siapa lagi? Sama mereka-mereka saja yang dikenal sebagai ilmunya, keimamannya dan segala macamnya, tidak boleh ta'assub kepada mereka. Lah kok kepada Dzulqarnain? Teman saya kalau Dzulqarnain. Menceng tapi ya. Allahu musta'an. Tadi kan kasih contoh saya pribadi. Ada orang yang fanatik sama saya, itu orang goblok. Iya, siapa saya gitu. Terus saya bawakan kepada antum keterangannya Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullahu taala, la yuqallituni illa rabi. Tidak ada yang taklid fanatik kepada aku kecuali orang goblok, orang bodoh. Itu Syekh Mukbil, lafaz Dzulqarnain. Antum taruh di mana akalnya antum ini, ya? Agama kok diletakkan pada seseorang. Tadi kan disebutkan dari ucapan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang menjadikan satu orang dari persoalan-persoalan tertentu, barang siapa yang mencintainya dikatakan sebagai al-sunnah, yang menyelisih dikatakan sebagai hizbi. Ini yang menyimpang, enggak beres orang ini. Yang boleh hanya satu, siapa ya, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa Dzulqarnain? Ditahdzir lagi sama para ulama dia ini. Allahumma musta'an. Sama kayak yang tadi ya. Sama orang-orang yang ulama saja enggak boleh, apalagi yang sama menyimpang yang ditahdzir oleh para ulama kita. Ya tambah ngawur lagi ya, Pak. Allahumma musta'an. Sehingga ya kita hanya mengatakan aina uqulukum? Mana akal sehat antum ini? Antum ini beragama karena apa dan karena siapa? Beragama itu dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf. Fanatiknya kita hanya kepada Rasulullah SAW, bukan dengan yang lain. Gantungkan agamamu ini pada Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf, bukan pada Dzulqarnain, wala Afif, wala siapa. Barakallahu fikum. Ini bukan jaminan. Semoga antum punya akal yang sehat. Barakallahu fikum. Kalau tidak ya memang enggak waras. Sampai jam berapa ya, Pak? Bagaimana sikap kita kepada ikhwan yang masih kesana kesini ngaji? Apakah ditahdir? Ya tidak. Jangan langsung main begitu ya, ikhwan. Nanti tuh harus pakai ilmu, pakai ilmiah. Nah, asal main sikap. Lihat dulu, ini orang ini sedang mencari atau memang dia pemahamannya nggak beres. Kalau pemahamannya dia rusak, mungkin semuanya sama, menyimpang, gak menyimpang, yang penting muslim. Ini orang gak beres. Udah jangan dikubris. Tahu kan lagi tarap mencari. Lagi mencari mana yang terbaik, yang betul-betul sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Bantu dia. nasihati, antum kasih maklumat, antum kasih penjelasan, tunjukkan ini yang baik, jangan yang ini yang buruk. Wah, mereka akan tahu dengan nasihat tadi. Begitu antum nasihati, dia akan tahu ini orang menerima ataukah menentang. Menerima, alhamdulillah, kamu teruskan. Menentang, alaikumikum. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya menyekolahkan anak kita di pondoknya MLM? Ya jelas enggak boleh. Masa menyekolahkan anaknya di pondoknya orang-orang yang suka bikin makar, suka la'ab, mutalawin, ya jelas enggak boleh ya. Prinsip Islam itu jelas dalam perkara ini. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Kamu lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Harus mengambil dari orang-orang yang betul-betul bagus, bersih akidahnya, lurus manhajnya, bagus akhlaknya. Ini tiga poin disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi betul-betul selektif, tidak asal ya. Apakah kita diperbolehkan mengambil ilmu dari muridnya Al-Hajuri yang muridnya tersebut menampakkan pembelaannya kepada Al-Hajuri? Apakah Al-Hajuri tergolong ahlu sunnah? Loh, Al-Hajuri ini sudah difonis oleh para ulama sebagai mubtadi' dhal, sesat dengan pemahaman Hajuriyahnya. Dia sebagai tokoh pergerakan sesat namanya Hajawurah. Sudah selesai penjelasan dan pengkajian para ulama kibar di zaman sekarang terkait dengan dia. Barakallahu fiik. Sehingga yang membela dia termasuk pahlawan kesiangan. Barakallahu fiik. Ketika dia membela-bela semacam ini, ya jangan ambil ilmu daripadanya. Dengan keterangan Ibnu Sirin tadi, ilmu itu agama. Kamu dari siapa kamu mengambil ilmu agama? Maka jangan mengambil ilmu dari sururiin, wala hajuriin, wala hadadiin, wala MLM, wala murid-murid mereka. Jangan. Ambil dari ahlu sunnati wal jamaahul haq yang betul-betul di atas sunnah Rasulullah SAW. Haju ini guru saya. Nah, sebelum jadi gurunya dia, gurunya saya. Tapi dulu ketika masih belum menyimpang. Begitu menyimpang ya sudah. Guru-guru menyimpang-menyimpang. Saya katakan dia dulu guru saya, sekarang menceng. Kalau menceng ikhwan, menyimpang. Al-haq itu lebih agung ya. Al-haq itu lebih mulia, lebih agung dari manusia. Sehingga yang antum bela itu bukan individu. Yang antum bela itu adalah al-haq, agama Allah yang mulia ini, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Menyimpang, menyimpang. Apa kata kamu menyimpang, menyimpang. Barakallahu. Kok berani sekali sama gurunya sendiri, tidak punya adab. Loh, kalau gurunya tadi orang yang di atas sunnah, orang yang baik akan saya hormati. Itu adabnya seorang murid. Tapi ketika ada orang yang menyimpang dan toh difonis oleh para ulama besar kita sebagai seorang mubtadi' dhal, di antara bakti kamu kepada dia, kamu tahdir dia. Kamu tahdir dia. Itu upaya antum menyelamatkan dia dari penyimpangan. Kalau kamu bela dia, artinya kamu membiarkan dia pada keterpurukannya, pada penyimpangan-penyimpangannya. Kamu juga dosa. Barakallahu fiik. Mau saya kasih gambaran nih, Ikhwan. Misalkan guru kamu ini di tepi jurang. Dia jalan di tepi jurang. Ini sudah jurang yang sangat dalam, yang sangat curam. Sangat dalam, sangat curam. Semua orang teriak-teriak, pak, pak, curang, curang, hati-hati pak, curang, curang. Tidak mau ngurusi dia, bukan curang. Bangkang dia. Tinggal dia tahu, awas itu bahaya, bahaya itu. Jangan dikit dia. Tidak bahaya, itu bukan curang. Semua orang tahu ini curang ini. Akhirnya para ulama kita, orang-orang mengatakan ini orang tidak beres. Tuh, jelas, jelas itu curang yang bakal menghancurkan dia. Disuruh untuk pergi, segera menjauh, tidak mau. Kalau antum sebagai murid yang berbakti kepada guru kamu yang seperti itu, kamu tarik tangannya. Ustaz, sini Ustaz. Ustaz, awas Ustaz. Itu jurang. Itu kamu mentahdir dia. Awas Ustaz, itu jurang, itu jurang. Apa? Ngerti apa murid? Itu bukan jurang itu. Ustaz, itu jurang Ustaz. Ngajak orang lain, ayo sini sini sama saya. Ngajak orang masuk jurang. Kita peringatkan, awas, jangan ikuti ustaz saya ini. Dia mengajak antum pada jurang. Jangan ikut. Itu tanda-tanda kamu tuh cinta kepada guru kamu. Tidak rela guru kamu masuk jurang. Orang yang sok jadi pahlawan bela-bela guru tadi itu. Itu, wah, itu bukan jurang. Ustaz, maju ustaz. Terus ustaz. Eh, itu bukan jurang. Nyemplung beneran. Ya betul-betul masuk dalam jurang penyimpangan. Kalau jurang dunia paling mati. Jurang penyimpangan. Hatinya yang mati. Akidahnya yang mati. Rusak itu keimanan dia. Paham ya kawan? Nah. Seperti itulah kira-kira penggambarannya. Antum kepengen guru antum selamat atau masuk jurang? Kepengen selamat atau masuk jurang? Jawabannya. Kalau kamu murid yang berbakti, kamu tidak akan rela guru kamu masuk ke dalam jurang. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana mensikapi tahdzir seorang alim terhadap seseorang di mana alim tersebut hanya menerima sumber dari satu pihak yang sangat dipercayainya, padahal hakikat permasalahan tersebut berbeda dengan berita yang dikabarkan. Mohon penjelasannya. Alim siapa ini? Alim Sunni atau alim aliman? Terangkan ya. Seperti yang saya terangkan kemarin, kalau dia betul-betul seorang alimun sunni, seorang alim yang di atas sunnah, apalagi dia seorang ulama, apalagi dia ulama kibar yang mengerti betul tentang seluk-beluk perkara jarah wa ta'dil, tidak mungkin dia menghukumi dengan kezaliman, tidak mungkin dia menghukumi dengan kejahilan. Tidak mungkin. Itu para ulama ya, kawan. Jangan antum bayangkan kayak antum yang baru belajar ini. Barakallahu fikum. Sehingga pertanyaan yang semacam ini itu adalah pertanyaan yang mengandung unsur tikaman, celaan kepada sang alim tadi. Seolah-olah sang alim itu bodoh, goblok, gampang dipengaruhi sama orang lain. Tidak mengerti apa-apa, didikte sama orang dekatnya. Ini merupakan tikaman-tikaman ciri khasnya ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Faham ya ikhwan? Itu kalau di seorang alim sunni. Tapi kalau alim-aliman ya mungkin. Namun juga alim-aliman tidak beres ya. Tapi kalau alim sunni, da'i sunni, ustadz sunni, yang ma'ruf dengan salafiyahnya, dengan sunniyahnya, tidak akan mungkin mentahdir orang lain dengan tanpa hak. Tidak mungkin. Kecuali kalau dia ada yang menyimpang pada diri sang ustaz tadi. Pasti ada orang lain yang mengkritik dia. Apalagi ketika sang alim mentahdir itu didukung sama alim-alim yang lainnya. Maka tidak mungkin kita melihat, wah itu satu pihak saja beritanya itu. Datang dari orang yang dia percaya saja. Tidak demikian keadaannya. Loh, siapa ente? Siapa kamu ini? Kok mengomentari yang semacam itu? Barakallahu. Ifhamu ya. Supaya jangan sembarangan di dalam menuduh para ulama kita, di dalam mengeluarkan bayan, penjelasan cara ta'dzir ataupun tahdzir. Barakallahu fikum. Kepingin saya perjelas kasusnya? Senang sekali gini-gini, masya Allah. Nah, iya. Ini adalah syubhatnya orang-orangnya Dzulqarnain. Nah, terkait dengan tahdir Syekh Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah kepada dia. Nah, syubhat kuna itu. Hanya orang-orang Sulawesi yang punya kayak gini syubhatnya. Ada kelas itu. Oh, itu satu pihak saja itu Syekh Rafiq itu hanya mendengarkan dari orang-orangnya fulan dan fulan. Yang dituduh adalah kita-kita ini. Jangan mimpi. Yang menyampaikan khabar itu adalah tiga syekh. Syekh Hanif bin Buraik, Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Arafat al-Muhammad, para masyayikh. Assalamualaikum. Antum tahu siapa Syekh Rabi bin Hadi? Alim besar di zaman sekarang ini. Yang betul-betul alim kibar, berkompeten dalam perkara jarah wa ta'dil. Orang yang paling mengerti tentang seluk-beluk makar-makar hizbiyin zaman sekarang ini. Dengan pengakuan ulama kibar pada masanya. Assalamualaikum. Subhatnya antum ini menikam langsung Syekh Rafiq dan menikam tiga syekh tadi. Menikam, wah tiga syekh ini para pendusta, memberikan khabar dusta kepada Syekh Rafiq. Wah luar biasa, siapa enti sama syekh tiga tadi. Langsung menikam Syekh Rafiq bin Hadi. Seakan-akan kamu mengatakan syekh itu bodoh itu. Tak ngerti apa-apa itu. Sebelah pihak saja itu. Astagfirullahaladzim. Wala haula wala quwata illa. Ini diantara syubhat mereka yang kuno, nggak laku warakulat itu. Begitu mereka sekuat itu mereka membela sosok yang namanya Dzulqarnain. Wah siapa dia? Alim bukan? Sampai rela menikam ulama yang jelas keulamaannya. Itu nggak masuk akal ya? Ya daripada Dzul yang mending saya milih Syekh Rabi bin Hadi. Jelas keilmuannya diakui oleh para ulama kibar pada masanya. Dia mau marah-marah ya silahkan, ada masalah. Allahu ta'ala alam bisawab wa la'afu minkum. Mohon maaf ketika pertanyaannya langsung terkait dengan fulan wa alan. Saya berusaha menekan supaya tidak ada perbincangan fulan wa alan, tapi gimana lagi ya, Pak? Semuanya pertanyaan seperti itu. Jadi ya dijawab sedikit supaya antum tahu kondisi yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktaki lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.